بسم الله الرحمن الرحيم. الشمائل المحمدية. Baik. Kajian kita akan berhenti di sini dan nanti kita akan perinci di pertemuan berikutnya. Kaidah kedua, kalau Anda belajar kitab-kitab hadis pilihan atau belajar kajian tentang satu kitab, ya, maka manhaj para ulama, cara ulama membahasnya itu menerangkan dulu judul kitabnya. Di satu, pastikan merujuk kepada kitab asli sumber. Yang kedua, setiap ulama yang menyusun tentang satu kitab memberikan sebuah nama, itu tidak hampa makna. Ada pesan di dalamnya. Ya, ada pesan. Misal, Riyadhus Shalihin, kenapa disebut Riyadhus Shalihin? Padahal bisa Imam An-Nawawi mengarang nama yang lain. Pernah baca Bulughul Maram? Ya, kenapa disebut Bulughul Maram? Itu ada kisahnya. Ada kisahnya. Ya, Masya Allah. Kenapa disebut Subulus Salam? Itu ada kisahnya. Kenapa disebut Fathul Bari? Ya. Anda kalau belajar tentang Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, yang 18 jilid itu, ya, itu Masya Allah, Anda bisa temukan. Kenapa beliau menulis dengan nama pena, Ibnu Hajar, anak batu. Ya. Padahal namanya Zaid. Ya. Anda bisa bayangkan, menulis nama anak batu. Karena ada kisahnya di situ. Ya. Beliau itu asalnya sulit mencerna satu pelajaran, susah mengingat, tiba-tiba karena kejadian tertentu mendekat kepada Allah, ingatannya dibuka oleh Allah, segala yang disampaikan seketika ingat. Ya. Seakan-akan beliau ingin memberikan pesan, kalau Anda susah mengingat sesuatu sekeras batu seperti saya dulu pernah begitu. Ya. Tapi kalau Anda ingin dibuka dengan kebaikan-kebaikan, sifat Allah yang membuka kebaikan disebut dengan fatah. Ya. Sifat Allah yang maha baik memberikan segala yang baik disebut dengan al-bari. Maka diberi nama dengan fathul bari. Kalau Anda ingin dibuka oleh Allah kebaikan-kebaikan dalam hidup, ikuti apa yang pernah saya kerjakan. Ya. Apa yang pernah beliau kerjakan, nanti dalam kajian yang lain. Ya. Dalam kitab fathul bari. Nah, ini disebut dengan asy-syama'il. Saya agak pelan. Jamak dari kata syamilah. Syamilah. Artinya lengkap. Komprehensif. Lengkap. Komprehensif. Pelan-pelan. Ruang lingkup yang banyak. Misal, ada kitab sekarang, kumpulan kitab elektronik, Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ya, Maktabah Asy-Syamilah. Ya, artinya, kitab-kitab yang ada di dalamnya cukup lengkap. Ya, cukup banyak. Kalau Anda cari kitab tuntunan sholat, misalnya, ya, ada dalam bahasa Arab, Anda temukan kalimat Syamilah. Ya, Syamilah, itu artinya kitabnya cukup lengkap. Ya, cukup bagus. Prioritaskan ini. Jamak dari Syamilah itu Syama'il. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, kalau ada buku-buku, kitab-kitab yang lengkap membahas tentang kehidupan Nabi, kiranya ini yang paling lengkap yang ada di masanya. Di masa Imam At-Tirmidzi hidup, lahir 209 Hijrah, wafat 279 Hijrah, usianya 70 tahun. Pelan-pelan. Ada orang-orang yang menulis tentang Nabi. Ada yang menulis misalnya fisiknya saja, ada yang menulis dakwahnya saja, ada yang menulis sifat Nabi di rumah tangganya saja, ada yang menulis sifat ibadahnya Nabi saja. Nah, beliau kumpulkan semua pembahasan itu, disatukan jadi satu, dan diberi nama Syama'il. Seakan-akan mengatakan, kalau ada di zaman saya ini yang menulis tentang Nabi, maka kitab saya paling lengkap. Pelan-pelan. Al-Muhammadiyah. Ada ormas Muhammadiyah. Kita lihat. Ini dua kalimat yang disatukan. Satu Muhammad ditambah ya nisbah ini. Saya mulai dari bagian ujung dulu ya, yang ini dulu. Saya berikan ilmu dulu. Kalau Anda temukan dalam bahasa Arab, ya, huruf ya dan ta, ya, disatukan begini, ya, ya, ya, ya, itu disebut dengan nisbah. Nisbah. Nisbat dalam bahasa kita. Ya. Menyandarkan pada sesuatu. Ya. Huruf yang berfungsi untuk menyandarkan pada sesuatu. Ya. Pelan-pelan. Misal, ya, kita sebutkan kalimat Indonesia ditambah dengan ah di ujungnya. Indonesia. Ya. Berarti segala hal yang terkait dengan Indonesia. Bisa, misal, karakternya, penduduknya, makanannya, sifatnya, macam-macamnya, itu nisbah namanya. Ya. Malaysia, segala hal yang terkait dengan Malaysia. Ya. Amerika, segala hal yang terkait dengan Amerika. Misal, ya. Ketika saya tuliskan misalnya, kalimat sebelumnya Muhammad, ditambah dengan ya nisbah, maka kalimat ini seakan-akan memberikan kesan segala yang terkait dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segala yang terkait dengan Muhammad. Seakan-akan Imam At-Tirmidzi ingin mengatakan, saya menulis satu kitab ini yang cukup lengkap di masa saya, di masanya Imam At-Tirmidzi, segala yang terkait dengan kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat. Nanti kita akan lihat. Apa saja yang ada di sana? Ya. Ada 397 hadis dicantumkan oleh beliau, ya, dibagi ke dalam 55 bab, ya. Dan bab pertama yang insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas adalah bab tentang ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma jaa fi khalqi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab pertama terdiri dari 14 hadis. Bab pertama terdiri dari 14 hadis. Ya, ini kita belum masuk hadisnya ya. Kita baru terangkan dulu isi kitabnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud Imam At-Tirmidzi menulis kitab ini, itu ingin memperkenalkan kepada kita sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masa Anda puluhan tahun jadi umatnya Nabi, enggak pernah kenal Nabi ya? Kalau ditanya bagaimana ciri-ciri fisik Nabi? Ya, bagaimana tingginya, pendeknya, rambutnya, ya, masya Allah. Kemudian langsung ke sifatnya, katanya ingin seperti Nabi, ikut sunnah Nabi, sholatnya bagus seperti Nabi, tapi bicaranya tidak seperti Nabi, jalannya nggak seperti Nabi, makannya nggak seperti Nabi, tidurnya nggak seperti Nabi. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kitab yang paling baik untuk dibahas salah satunya ini, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah.